Ayo, ayo wangi. Jangan berhenti. arek kriya. Arek balong bendo. Maju, kita harus maju. Lupakan masa lalu, masa depan milik kita berdua masih.